tutup rambut pas ada tamu, peniti hilang abis wudu, pakai helm hijab jadi bubra. Hijab tetap istiqomah dan soal rambut gak masalah. Ada di Joyce Hijab 3.